syarat. Kerana dalil ini menunjukkannya. Boleh? Hari kita akan sentuh lagi, lebih memahamkannya. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan sahnya puasa seseorang yang bangun pagi dalam keadaan junub kerana telah melakukan jima' di malam hari. Inilah pendapat jumhur, dan Nawawi berkata hal itu adalah ijma'. Jadi Imam Nawawi menukilkan ijma'. Tapi kalau dia sebagai pendapat jumhur, kita tahu ada yang khilaf di situ. Jadi nukilan ijma' ini kita kata harus diperlihatkan lagi. Diperkukuhkan lagi sama ada betul atau tidak. Kerana nukilan ijma' tidak semestinya ijma'. Telah kita terangkan, nukilan ijma' tidak bermakna ijma' pada hakikat makna sebenar. Tapi kalau terbukti ini adalah ijma', maka tidak ada seyogianya khilaf yang wujud. Kalau wujud juga pada waktu ini, kita katakan orang yang mengkhilafi ini itu telah melakukan satu kesalahan besar. Baik. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah daripada Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, jika telah diseru untuk salat, salat subuh, sedangkan salah seorang daripada kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah orang tersebut tidak berpuasa hari itu. Hadis ini kita lihat telah didatangkan dalam apa? Dalam Musnad Ahmad. Jumhur ulama mengomentarikan hadis ini bahawa hadis ini telah dimansuhkan dan Abu Hurairah meninggalkan hadis tersebut saat disebutkan kepadanya hadis Aisyah dan Ummu Salamah di atas, lalu berfatwa berdasarkan hadis ini. Jadi kita katakan bahawa dasarnya ada hadis yang lama. Sebelum hadis yang ini keluar, telah terdapat misalnya kita lihat hadis yang mengatakan kalau seseorang itu bila dia diserukan salat subuh, dia dalam keadaan junub, maka perlulah dia berpuasa. Jadi dengan ini menunjukkan bahawa ianya adalah seperti syarat. Tapi kenapakah demikian kita katakan bahawa ianya tidak demikian? Kerana kita tahu bahawa Nabi SAW sendiri telah berada dalam keadaan junub, kemudian dia mandi, kemudian dia berpuasa. Dan kita tahu bahawa puasa dalam perintah puasa ini adalah perintah yang umum kepada muslimin. Dan apabila Nabi lakukan demikian, menunjukkan kalaulah tidak diperkhususkan kepadanya, tidak diperkatakan bahawa ini adalah khusus bagi ini, maka ia adalah untuk kesemuanya. Jadi dengan itu kita katakan pendapat yang kedua, yang pertama tadi, yang mengatakan bahawa, atau pendapat apa kita katakan Abu Hurairah tadi, bahawa dia tidaklah membatalkan puasa seseorang kalau dia berada dalam keadaan junub setelah diazankan azan subuh. Jadi dengan ini kita katakan dalil menunjukkan hadis tersebut mansukh ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Jadi kita ada dasar. Dasar untuk mengatakan sesuatu hadis dimansukhkan apa dengan syarat? Ada ingat lagi tak? Kita harus tahu. Harus kita tahu bukan urut hadis. Pertama kita kata harus kita tahu dia tarikh hadis tersebut. Mana mutaqaddim, mana mutaakhir, mana lebih awal, mana yang ke belakang. Kalau tak ada bukti yang ini boleh didatangkan, dakwaan-dakwaan nasikh mansukh tak kukuh. Nah. Dan ada sebagainya kita katakan dalil ini senang. Di antara sahabat mengatakan akhir di antara perkara, kedua perkara yang telah Nabi SAW katakan perkara ini ialah misalnya sebagai contoh hadis bahawa seseorang tidaklah berwuduk setelah memakan sesuatu yang terkena api. Lalu kalau apa makan saja daging kena api saja kena wuduk. Tapi lepas tu dah tak, kerana hadis ini menunjukkan bahawa yang telah dimansuhkan kerana dia menjadi perkara yang terakhir dalam apa yang Nabi tentukan dalam berkaitan dengan makan daging yang telah terkena api. Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah daripada Aisyah bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi SAW meminta fatwa darinya. Saat itu Aisyah mendengarkan dari balik tirai orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, solat subuh telah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub. Allah SAW bersabda, aku juga solat subuh setelah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub. Lalu aku berpuasa. Orang itu berkata, engkau tidak seperti kami wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni kesalahanmu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya aku mengharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan berharap menjadi orang yang paling tahu bagaimana aku menjaga diri. Pendapat yang mengatakan bahawa hadis ini, ada hadis di atas telah dinasahkan didukung oleh Ibn Munzir, Al-Khattabi dan yang lainnya. Hadis ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahawa hukum tersebut khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari menolak hadis Abu Hurairah dan mengatakan hadis Aisyah lebih kuat daripada di sisi sanad. Sampai-sampai Ibn Abdul Bar berkata hadis tersebut sahih dan mencapai darjat mutawatir, sedangkan hadis Abu Hurairah kebanyakan riwayat menyebutkan bahawa ia Abu Hurairah berfatwa seperti itu, iaitu hadis tersebut adalah fatwa Abu Hurairah dan hanya sedikit riwayat menjelaskan bahawa hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu. Dan jika terjadi pertentangan antara dua hadis, maka lebih kuat jalurnya dimenangkan, dikedepankan. Kita ada di hadis ini, kita akan katakan bahawa tentang apa, tentang takdim takhir, atau kita katakan dari maksud tarjihat, mentarjihkan sesuatu dalil. Kita ada banyak cara-cara kita mentarjihkan sesuatu dalil. Terutama sebelum kita mentarjihkan, kita cuba kumpulkan, kita cuba jama'kan. Tak boleh jama', barulah datang maslak tarjih. Jadi maslak pertama, jalan pertama adalah kita cuba jama', kerana kita ada dasar al-jam'u awla minat tarjih. Al-jam'u awla minal tarjih. Begitu juga kita kata al-i'mal awla minal ihmal. Jadi bila kita tahu demikian, kita katakan bahawa asalnya kita kalau cuba, kalau dalil itu kita cuba amalkan seluruhannya, jangan kita abaikan salah satu daripada ini. Lalu kita cuba menjamakkannya, tak dapat. Kalau dah tak dapat jamakkan, kenapa? Macam mana tak boleh jamakkan? Hadis ni boleh jamakkan tak? Susah nak jamakkan, macam mana jamakkan? Satu hadis kata, kalau dah ada azan subuh, kita dalam keadaan junub, ulangi apa puasa kita. Maksudnya tak sah puasa tersebut. Satu lagi kata bahawa Nabi SAW berada dalam keadaan junub semasa subuh. Dia mandi, lepas itu dia barulah salat. Jadi sini menunjukkan bahawa tidak dapat digabungkan. Kemudian datang lagi dalil yang mana menunjukkan kepada kita bahawa dia bukan khusus. Sebagaimana dakwaan orang yang mengatakan itu khusus kepada Nabi, dalil yang umum adalah dalil hadis yang tadi. Jadi tidak. Kerana bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tersebut tadi adalah hadis yang sahih, hadis daripada Sahih Muslim. Apabila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya keadaan dirinya, maka Nabi beritahu pada dia bahawa dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan subuh dia sedang dalam keadaan junub. Lalu dia mandi, lepas itu dia salat. Menunjukkan kepada kita bahawa orang yang dalam keadaan junub sewaktu lepas subuh boleh. Dan ini dalil bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan dirinya. Pertama, kedua, kita katakan bahawa dalil pengkhususan pun tak kena, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya aku berharap akulah orang yang paling takwa pada kamu. Jadi kepada Allah, kepada Allah. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa apabila Nabi mengatakan demikian, menunjukkan kalaulah Nabi bertakwa, paling bertakwa pada Allah, dalam keadaan junub, boleh berada dalam keadaan junub semasa datangnya subuh, maknanya kita lihat orang lagi boleh, tak ada masalah. Bukan satu perkara yang menjadi satu kait ukur bahawa ianya tak boleh berlaku pada Nabi dan tak boleh berlaku pada yang lain. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dasarnya dalil untuk kita katakan hadis yang Abu Hurairah ni, lebih kita katakan pendapatnya daripada hadis tu, daripada fatwa ni. Begitulah kita katakan bahawa dalil kalaulah menunjukkan ada pertentangan, zahirnya ada percanggahan, kalau tak dapat ditarjih atau kalau tidak dapat kita menjamakkannya, kita tarjihkannya. Tadi nak tarjihkan cara apa? Cara nasikh mansukh. Tak dapat. Kenapa tak dapat tarjih akan nasikh mansukh? Kenapa? Kerana kita katakan terbukti bahawa dia tak boleh jadi mansukh. Kenapa? Kerana hadis itu telah ada menunjukkan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa dia pun berlaku demikian kepadanya, dan Nabi mengikrarkan kepada sahabat tersebut bahawa tak ada masalah. Jadi kalau tak boleh nasikh dan mansukh kita buktikan. Kerana kalau nak kata nasikh mansukh, hadis yang mengatakan dalam keadaan junub Nabi SAW berada dalam keadaan subuh, kita kata dia adalah awal ke dia atau kemudian, kita kena tahu dia punya tarikh ni. Tapi terbukti tak ada faedah untuk tahu tarikh ni sekarang ini, kerana Nabi SAW telah menunjukkan bahawa dia tahu keadaan sahabat yang berada dalam keadaan junub, dan dia telah memfatwakan kepada sahabat itu, menganjur kepada sahabat itu, tak ada masalah tentang puasa ini. Dia teruskan puasa tersebut. Jadi datanglah pula kita mentarjihkan daripada sudut kekuatan dalil. Dan kita mentarjihkan kekuatan dalil, kita tahu bahawa dalil ini, apabila kita mentarjihkan, kita nak kena tengok manakah salah satu daripada dalil ini lebih kukuh, lebih kuat. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kalau bercanggahan dengan hadis yang diriwayatkan oleh arba'ah misalnya, atau khamsah, kita utamakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, kalau bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh selain daripadanya, juga demikian. Hadis yang bercanggah dengan Bukhari Muslim, daripada hadis, salah satu riwayat daripada hadis Bukhari, maka kita utamakan yang bersatu di antaranya Bukhari Muslim daripada satu. Begitu juga pula yang Muslim. Begitu pula kita katakan hadis yang diriwayat, yang ada percanggahan di antara Bukhari dan Muslim, kita utamakan Bukhari dan bermuslim mengikut apa yang mendapat ulama. Dari ala kulihat kita katakan masalah ini masalah yang yang banyak ada khilaf juga. Kita katakan antara Bukhari dan Muslim, mana lebih kuat, mana lebih lemah, mana lebih kuat di antara keduanya, yang paling kuat daripada kedua, Bukhari dan Muslim, manakah lebih kukuh lagi, kuat lagi dia punya persyaratan dan sebagainya. Ala kulihat itu masalah tak perlu kita masuk. Jadi di sini ada cara untuk kita mentarjihkan. Begitulah kita lihat sebagaimana contoh yang saya katakan tadi, yang kita dah bincang juga dalam permasalahan tersebut. Kita bincangkan apa? Berkaitan dengan hadis mandi hari Jumaat. Ingat lagi tak? Mandi hari Jumaat telah kita bincangkan bahawa dia, kita lihat sebahagian ulama mengatakan wajib, sebahagian katakan sunat. Hadis yang meriwayatkan bahawa wajib ialah hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang meriwayatkan sunat, menunjukkan sunat, hadis yang diriwayatkan oleh khamsah. Kita cuba gabungkan, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana satu mengatakan wajib, satu katakan sunat. Jadi di sini macam mana? Dia, sebab itu ulama mentarjihkan, mengambil jalan tarjih. Manakah lebih kukuh lagi? Jadi dengan ini kita katakan, pendapat yang mengatakan sunat telah dibidas dalilnya. Kenapa? Kerana dia telah diriwayatkan oleh khamsah, bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu satu. Kedua, dinilai dia apa, dilemahkan juga daripada sudut, daripada sudut apa? Matannya. Daripada sudut matannya. Kenapa matannya dikhilaf, dilemahkan? Kerana kita dapati dalam matan Nabi SAW yang mengatakan wajib jelas. Ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muslim, ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap yang telah baligh, muhtalim. Yang kedua adalah hadis mengatakan man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah wa man ightasala fahuwa afdal. Barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka itu adalah baik bagi dia. Dan kalaulah dia bermandi, kalau dia mandi, maka itu lebih afdal. Syekh Uthaymin rahimah ta'ala menilai daripada lafaz tersebut, dia katakan di situ lafaznya ada permasalahan. Tidak seperti mana biasanya lafaz-lafaz daripada lisan ataupun daripada pertuturan Rasulullah SAW. Kerana ada kelemahan bahasa di situ. Jadi dia lihat daripada sudut matannya. Yang kita lihat daripada sudut sanadnya, sanad kita tak sahih, tapi bercanggah pula dengan hadis yang lebih kuat. Jadi dengan itu kita katakan kita utamakan hadis yang lebih kuat. Lagi kita tengok, kita lihat daripada sudut dalil yang menunjukkan kepada kewajiban, lebih menerangkan lagi. Jadi masalah itu masalah yang kita nilai daripada sudut perbezaan ulama dalam menilai dalil-dalil. Nah. Kita pergi pada hadis yang selepasnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi shaum shama anhu waliyuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meninggalkan dan masih memiliki tanggungan puasa, meninggal mesti matilah, meninggal dunia, jangan meninggal lagi, meninggal mana? Ya, kita takut orang salah faham. Barang siapa yang meninggal dunia atau barang siapa yang mati dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasakan untuknya. Berpuasa untuknya. Jadi mewakilinya untuk berpuasa daripada bahasanya. Jadi kita kata, lebih kita kata berpuasa untuknya lebih baik. Kerana walaupun dia adalah wakil juga, tapi sudah bukan wakil-wakil lah. Lebih kepada kita katakan, lebih kepada kewajipan atau dia merupakan ihsan. Dia boleh jadi kewajipan, dia boleh jadi juga ihsan. Daripada hadis ni kita lihat adalah menerangkan bahawa sesiapa yang ada tanggungan puasa lalu meninggal dunia, maka boleh tak dipuasakan ke atasnya walinya atau orang lain daripadanya. Dalam masalah ini kita lihat dikhilafkan ulama, nanti kita akan sentuh. Hadis ini menjelaskan bahawa jika seorang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka diperbolehkan bagi walinya untuk mengganti puasanya. Dan ungkapan ini walaupun berbentuk berita, namun maknanya adalah perintah, yakni hendaklah walinya berpuasa untuknya. Kalau perintah, jadi kewajipan. Kalau bukan perintah, menjadi ihsan. Jadi kita katakan dalam bab ini, kita boleh di sini kita katakan adalah masalah adakah di kewajipan atau menjadikan ihsan. Dasar hukum bab ini ialah wajib, namun ada mengklaim kepada ulama berijma hukum masalah tersebut ialah sunnah. Kemudian yang dimaksudkan dengan wali di sini ialah semua kerabat. Ada yang berpendapat bahawa dimaksudkan ialah ahli waris sahaja, dan ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan ialah asabah, asabahnya. Mana asabahnya apa? Kita siapa dah belajar faraid sini? Angkat tangan. Dah belajar faraid sahdi? Apa amalan asabah? Cuba. Dah apa? Okey. Kalau anak kalau anak lelaki dapat asabah, mana asabah? Lala. Okey, saya kasih contoh. Anak perempuan dengan anak lelaki, kalau kalau seorang mati meninggalkan bapa lalu meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan anak lelaki, bapa dapat berapa? Satu per enam. Masya Allah. Okey. Anak perempuan dapat berapa? Separuh daripada anak lelaki. Balance. Maksud asabah itu adalah baki. Abang kata ada asabah ialah siapa yang akan mewarisi, bukan mewarisi secara kadar tentu ketetapan, tapi secara baki. Sebenarnya si anak perempuan ni ada kadar. Betul tak? Kalau tak ada anak lelaki, dia dapat apa? Separuh. Kalau separuh ada sebab. Bila? Adik-beradik. Tak ada kakak ataupun adik perempuan ni. Maknanya dia tunggal. Kalau tunggal, setengah. Kalau lebih daripada seorang, 2/3. Jadi dengan itu, tapi kerana datangnya anak ni, anak lelaki ni, adik dia, abang dia, maka menyebabkan dia asabah. Dia dapat baki juga. Bilangannya adalah 2/1. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Telah wasiatkan kepada apa? Allah telah mewasiat kepada kamu, kepada anak-anak kamu, bagi anak lelaki lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki adalah 2 bahagian bagi perempuan, 2 bahagian perempuan. Mana 2/1. Nah. Jadi kita kata asabah ialah golongan yang akan dapat secara baki. Kebanyakannya lelaki lah. Dan juga perempuan kalaulah dia berganding. Jadi kalau kita katakan anak, anak dan perempuan sama masuk dalam kategori tersebut. Baik. Dalam masalah ini para ulama berbeza pendapat. Para ahli hadis Abu Thawb dan beberapa golongan berpendapat bahawa puasa seseorang kerabat boleh menggantikan puasa seseorang yang telah meninggal berdasarkan hadis ini. Beberapa golongan daripada Al-Al, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahawa puasa orang yang telah meninggal tidak boleh diwakili, dan yang wajib dilakukan yang membayar kafarah berdasarkan hadis marfu' yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Umar. Jadi kita katakan sini masalahnya adalah adakah boleh puasa diwakili? Maknanya kalau orang dah puasa, dah meninggal dunia, dia tidak dapat dia ada hutang-hutang puasa, boleh tak diwakilkan puasanya itu kepada yang lain? Mana orang lain berpuasa untuknya? Di sini kita kata ada berbeza pendapat. Abu Hanifah lihat tidak boleh. Tetapi kita katakan jumhur melihat boleh. Tapi mereka juga khilafnya ada. Adakah boleh untuk semua orang melakukannya atau hanya walinya? Kita tahu Syekh Al-Bani rahmatullah melihat hanyalah walinya. Dan maksud walinya ini lebih kepada anaknya. Kenapa? Kerana dia balik kepada hadis bahawa anak-anak kamu adalah hasil usaha kamu. Jadi kalau begitu, kalau hasil usaha kamu, maka apa maknanya? Maka semua yang dilakukan oleh anak itu bapanya dapat. Jadi dengan itu apabila anaknya buat apa saja ibadah, dapat bapanya. Ada masalah ini juga timbul masalah khilaf yang berlaku. Di antara kita lihat, kalaulah ibadah-ibadah lain, boleh tak kita berpuasakan atau kita melakukannya untuk orang yang telah meninggal dunia? Di sini masalah lagi timbul, masalah yang lain. Misalnya, boleh tak solat kita wakilkan kepada orang yang tertinggal solatnya semasa hidupnya? Di sini kita kata tak boleh. Kerana apa? Kerana dasarnya dalil yang menunjukkan boleh dengan dalil yang khusus, kita katakan dalil yang jelas, hanyalah beberapa ibadah saja. Apakah ibadahnya? Haji, umrah, puasa, sedekah. Yang lain kita katakan tidak ada. Tetapi sebahagian ulama pula melihat boleh dikiaskan kepada ibadah lain. Seperti apa? Salat, seperti bacaan Al-Quran. Maknanya wakilnya bukan wakil utang, tapi lebih kepada ihsan, berikan pahala, ganti apa? Buatkan pahala kepada, buatkan ibadah untuk orang yang telah meninggal dunia. Dalam masalah ini, masalah besar, kita akan tetapkan pada waktu lain untuk bincang. Kerana dia masuk bab yang kita katakan sedekahkan pahala bacaan Quran kepada semati, adakah boleh sampai ke tidak, maka di sini kita akan kita bincang pada waktu lain. Bab ini masuk lebar, akan kita terkeluar daripada topik kita. Dia ada beberapa dasar kita letakkan, harus letakkan. Mungkin saya boleh berikan slide yang telah saya siapkan juga dalam saya mengajar pengurusan jenazah. Kita masuk bab ini, bab misalnya kita katakan yang boleh memanfaatkan si mati. Di sini kita akan datangkan pendapat Syekh Al-Bani. Begitu juga dia katakan pendapat-pendapat ulama-ulama, dan antara Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, dan begitu juga ulama-ulama lain berkaitan dengan ini. Dari situ ada masalah yang kita katakan agak penting kita memahami. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi. Kita kata bahawa kalau kita kata demikian sebagai apa, sebagai kita kata adakah dasar yang menunjukkan bahawa apabila mereka tak lakukan. Sebahagian daripada apa yang kita katakan di sini adalah adakah tidak dinukil, dia ada hujah lain. Hujahnya adalah adakah apa yang tak dinukilkan kepada kita maknanya tidak wujud. Itu pun ada permasalahan. Jadi permasalahan ini kita harus bincang dahulu. Pasal apa kalau tak bincang dahulu, nanti dia jadi perkara yang akan diutarakan. Maknanya adakah kita lihat apa yang tak diriwayatkan berlakunya pada zaman sahabat, maknanya tak ada di zaman kita. Itu mungkin harus bincangkan dahulu. Kalau ini dah jelas, senang kita pergi pada yang lain. Masalahnya kalau kita gunakan kaedah yang satu lagi, itu kaedah tu laukan akan la sabaquna ilaihi, kita katakan lebih kepada bukan kaedah yang kukuh dari sudut apa, kata-kata kaedah yang bentuknya, bentuk yang kita katakan boleh dijadikan dalil. Dia lebih kepada kita kukuhkan kekuatan sentimen. Sahabat tak lakukan. Sebenarnya tu kalau lah baik-baik, sahabat dah lakukan. Satu. Tapi kita ada dasar yang lain kita boleh gunakan. Yang lebih kukuh kita sebagai contoh. Iza wujid al-muqtadi wa lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa bil masyru'. Sekiranya ada kemampuan untuk mereka lakukan di zaman Nabi, tapi mereka tak lakukannya, maka dia tidak disyariatkan. Jadi kita kata ini lebih kukuh lagi daripada kita datangkan kalimah tadi. Kalimah tadi lebih kepada kita katakan orang kepada apa-apa, sepatutnya kita harus utamakan sahabat. Betul memang kita utamakan sahabat. Tapi kita katakan bukan maknanya kita lakukan ini membelakangkan sahabat. Mereka akan berhujah demikian pula. Jadi kalau kita datangkan dengan dasar sahih dan juga kita dasarkan di situ ada permasalahan dinamakan sebagai sunnah tarkiyah. Sunnah bukan sahaja maknanya kita lakukan sesuatu yang Nabi lakukan. Maknanya sunnah tarkiyah juga adalah apa yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Jadi di sini kita harus masuk bab tersebut juga. Nanti tapi kita bukan babnya juga. Kita masuk bab panjang tu. Bab tu bab panjang. Kerana dia perlu ada dasar-dasar yang basic yang kuat, kita bincang satu persatu baru kita dapat datangkan kaedah. Itu bab tu balik kita belajar satu bab yang dinamakan atau satu buku. Saya tahu buku dah diterjemahkan belum, tapi bukunya tebal. Bukunya yang dikarang oleh Imam Syatibi Al-I'tisam. Dah terjemah. Kalau dapat digunakan buku tu baru kita bincang, baru kita bentangkan sebaik-baik mungkin. Kita bincangkan sesuatu karya berkaitan dengan ini. Tapi masa tak ada, bukan sini. Ini bukan, dia kena sesi lain. Bukan sesi ni. Ha. Kalau nak buat juga, kena buat sesi lain. Kerana sesi tu, kita akan bincang bab itu saja. Bab berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Bab kita memahami bahawa sesungguhnya tak ada satu lebih baik kita ikuti melainkan Rasulullah. Dan bahayanya bid'ah. Dan perlu kita harus menjauhkan dari diri daripadanya dan kita memeranginya. Ha, itu masalah yang kita katakan babnya. Ha, tapi sekarang bab bukan kita masuk, boleh masuk demikian. Semuanya kita masuk kerana akan kita hanya sentuh beberapa bab tu kita tinggalkan akan membuat orang yang tidak mendasar ilmunya akan hairan dalam keadaan kehairanan. Nah. Buku tu baik, tadi saya tak pasti dia dah diterjemahkan. Siapa terjemah? Mana terjemah? Siapa pustaka mana? Siapa pustaka mana? Kerana ada pustaka kita agak kita kita boleh bawa lah. Tebal ke? Memang tebal. Dari buku asli je dah tebal gini. Kalau buku terjemah satu kali setengah mungkin. Macam mana pun kena ada buku asal supaya kena cek adakah betul ke tak dengan terjemahan. Nah. Dan buku ini baik kita buat perbincangan. Dulu kita masih belajar, kita lihat di Madinah. Saya dengan beberapa pelajar-pelajar, alhamdulillah kita belajar bab kitab I'tisam ini dengan salah seorang daripada kawan kita yang belajar di masters dan sedang mengambil doktorat. Dan kita bincang agak mendalam dan alhamdulillah secara dasar kita tahu kepentingannya. Secara dasar kita tahu bahawa ini adalah satu perkara yang harus kita berpegang teguh kepadanya. Baik. Nah. Tentang misalnya puasa seorang yang bangun pagi dalam kali minum. Nah. Kan, baik maksudnya, tapi kat sini ada menerangkan tentang mandi juga. Mandi. Jadi maksudnya macam mana? Sebelum mandi, tapi puasa itu dikira sah dulu. Ya? Mandi kita maksudnya apa? Apabila kita bangun dah azan, kita belum lagi mandi junub. Lepas tu kita buat persiapan untuk mandi, lalu kita solat. Waktu pun dah lepas setengah jam ke lebih daripadanya, tak ada masalah kita teruskan puasa kita. Kerana ini yang maksud daripada hadis tersebut, Nabi apa telah masuk waktu subuh, Nabi sedang dalam keadaan junub. Mandi ni dah lepas subuh mesti. Lepas subuh lah, boleh. Jadi ada macam larang masuk dalam wuduk. Okey, itu masalah berwuduk. Adakah kita kita memperbanyakkan istinsyak dengan apa mata dan istinsyak? Kita ada dasar. Dasarnya kita katakan Nabi SAW ada balig fil madmadati wal istinsyak illa an takuna sha'ima. Kamu banyakkanlah dalam kamu apa, bersungguh-sungguhlah dalam kamu apa, kamu berkomor-komor dan kamu masukkan air ke hidung, itu istinsyak. Madmadah masukkan air ke komor-komor, al-istinsyak kita masukkan air ke hidung. Nabi katakan bersungguh-sungguhlah kamu dalam melakukan demikian melainkan illa an takuna sha'iman, melainkan kamu dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa berkomor-komor tapi ringanlah, kita masukkan air sikitlah, jangan sampai ke hidung masuk dalam terus kita baru nak bersihkan, kita nak buang. Kita katakan itu sebenarnya tak ada masalah. Baik. Mana kita mandi? Dalam masa ni ke? Berapa golongan kita habis? Berapa hadis? Hadis marfu yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Ibnu Umar, "Man mata 'alaihi siyam ut'ima 'anhu makana kulli yawmin miskinun." Barang siapa meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka lah kerabatnya memberi makan atas nama orang tersebut kepada satu orang miskin untuk setiap satu hari ini puasa yang ditinggalkannya. Namun setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, hadis ini gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari jalur ini. Yang benar hadis ini mauquf kepada Ibnu Umar. Kemudian mereka berkata, pendapat tersebut berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa untuk memberikan makanan kafarah, lalu cara itulah yang lebih senang dipakai dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan seorang mukallaf tidak boleh mewakili mukallaf yang lain kecuali khusus pada ibadah haji. Ini kita lihat pendapat mengatakan demikian. Bantahan atas pendapat ini bahawa asar yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Aisyah tidak boleh menandingi hadis sahih di atas, sedangkan hukum diperbolehkannya seorang mukallaf mewakili mukallaf yang lain pada ibadah haji, maka hendaklah ia juga ditetapkan pada ibadah puasa. Sedangkan alasan Al-Malikiyah yang mengatakan bahawa penduduk Madinah tidak pernah melakukannya, cara tersebut mewakili puasa itu hanyalah berdasarkan keyakinannya bahawa ketiadaan amalan tersebut di Madinah merupakan dalil. Maka seharusnya tidak begitu kerana amalan penduduk Madinah bukanlah dalil. Ini kita kata pendapat Imam Malik. Imam Malik ada satu dasar. Dasarnya apa? Amalul ahli Madinah. Jadi orang-orang ahli Madinah kalau tidak, dia satu amalan yang didatangkan, tidak dia merupakan satu amalan ahli Madinah, maka dia kata ini bukanlah disyariatkan. Kenapa dengan sekarang ini? Kerana mereka katakan bahawa Madinah ini adalah tempat yang diturunkan wahyu, dan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT berlaku dan berterusan berlaku. Jadi dengan itu, kalaulah kita lihat daripada amalan-amalan, tak ada pun satu amalan yang merupakan amalan yang dianjur, yang telah ada dilakukan oleh penduduk Madinah, maka ini tidaklah disyariatkan. Itulah sahaja mereka. Sebab itu dalam masalah tadi tu, yang tadi kita katakan, dia boleh masuk dalam bab ini juga. Tapi kita katakan bab ini, kalau kita bincangkan, adakah benar? Kita kata tidak juga. Kenapa? Kerana ada sahabat-sahabat yang telah berpindah randah daripada Madinah. Dan dia membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang mana kita lihat mungkin tak sempat diamalkan di Madinah. Jadi dengan itu dasar ini tidak disokong oleh pendapat jumhur. Jumhur tidak melihat bahawa amalan ahli Madinah adalah sebagai dalil. Faham eh? Tapi kita katakan jumhur melihat kalaulah amalan ahli Madinah ini didukung dengan dalil, dalil yang lain, maka itu menjadi pengukuh. Tapi bukanlah dia sendiri sebagai dalil. Dia sendiri sebagai dalil. Sedangkan alasan Al-Hanafiyah mengatakan perawi hadis memberikan fatwa yang berbeza dengan apa yang diriwayatkan dalam adalah dalil, maka argumen ini tidak boleh diterima kerana apa yang ia riwayat bukanlah pendapatnya sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian golongan yang memperbolehkan perwakilan puasa berbeza pendapat, apakah hal tersebut khusus pada walinya, kerabatnya atau tidak? Mereka kata, kalau yang boleh, adakah khusus kepada kerabatnya sebagaimana dalam lafaz hadis tersebut, atau boleh kepada orang lain juga boleh lakukannya? Di sini permasalahan. Ada yang berpendapat bahawa hal itu tidak dikhususkan untuk kerabatnya sahaja, bahkan jika ada orang lain yang berpuasa mewakilinya, berdasarkan perintahnya juga sah sebagaimana halnya itu dalam ibadah haji. Sedangkan disebutkannya kata-kata wali dalam hadis tersebut hanya berdasarkan kebiasaan sahaja. Mana kebanyakan kali kalau kita lihat, orang yang nak lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia ialah walinya sahaja. Tapi tidak bermakna orang lain yang anda lakukan juga tidak dibolehkan. Jadi diletakkan lafaz itu dinamakan sebagai yakhruju makhrajal ghalib, bahawa dia keluar dengan selalunya yang normalnya majoritinya datangnya adalah keadaan yang begini demikian. Jadi sini permasalahan. Adakah benar bahawa boleh sisi lain selain daripada wali itu melakukan, kita kata boleh diterima? Di sini ada permasalahan. Kerana kita katakan bahawa sebagaimana kita katakan ada sebahagian daripada amalan-amalan yang dibenarkan kita, yang kita kata sampai kepada si mati setelah dia meninggal dunia, tidak perlu kepada pengkhususan kepada anak. Sebagai contoh, apabila kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sada, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'alaihi min 'amalihi ila min thalath." sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus baginya amalannya melainkan tiga perkara. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang salih yang mendoakan. Jadi kita katakan anak yang salih mendoakan saja yang bermanfaat ke, atau doa orang lain bermanfaat? Soalan. Anak yang salih saja. Mana orang lain kalau doa tak sampailah. Begitu? Soalannya. Apa dia? Kalau ikut kain ni, taklah. Hanya anak soleh saja doakan sampai. Tapi tidak demikian. Kerana kita datang hadis-hadis yang lain menunjukkan, di antaranya dalil yang jelas menunjukkan adalah bila kita bersolat, solatkan jenazah, apa kita doakan? Untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini semua untuk siapa? Si mati. Dan doa ni untuk si mati. Sampai ke tak? Bermanfaat ke tak? Tak bermanfaat kalau ikut kaedah tadi. Jadi kita katakan bahawa sini bermanfaat. Faham dari poin. Jadi kelipat itu kita lihat Nabi SAW, man istaghfarah li mu'minun mu'minah kutiba lahu li kulli mu'minin wa mu'minah ajrah. Nabi SAW ada barang siapa meminta keampunan bagi setiap orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita, maka diberikan ganjaran, dicatatkan baginya ganjaran bagi setiap mukmin dan mukminah pahala. Jadi kita minta ampun pada orang, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat misalnya. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Semua itu doa-doa itu kita beri, minta kepada orang, banyakkan adalah orang yang sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan ini bermakna adakah sampai ke tidak? Sampai. Kenapa sampai? Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa lafaz tersebut walaupun menjelaskan walad, Yunus Syekh Uthaymin mengatakan yang lebih bermanfaat anak yang soleh. Tapi tak bermakna yang lain tak bermanfaat. Yang lebih bermanfaat di sini. Yang lebih bermanfaat. Jadi dengan ini kita katakan di sinilah permasalahan yang berlaku. Adakah walinya sahaja atau orang lain juga boleh? Syekh Al-Wani melihat walinya sahaja. Yang terlebih khusus walinya adalah anaknya, kerana dalil yang mengatakan bahawa anak-anak kamu adalah daripada hasil-hasil kamu, sebaik-baik daripada kamu dapat daripada hasil apa, sebaik-baik hasil daripada apa yang kamu usahakan, dan anak-anak kamu adalah apa yang kamu usahakan. Nabi SAW sabda. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Syekh Al-Bani melihat bahawa dia hanya boleh tetapi hanya anaknya saja, selain daripadanya tak boleh. Tapi kita kata masyayikh yang lain melihat, Syekh Uthaymin, Syekh Al-Bani, Syekh Ibn Baz dan sebagainya melihat bahawa boleh kita kalau nak sedekahkan pun tak perlulah anaknya, tapi sesiapa sahaja nak sedekahkan boleh, begitu juga sesiapa nak berpuasa juga boleh. Allahu akbar. Memang. Anda berapa nak? Apaan? Belum, saya kalah sikit. Tapi sempat sedekah. Sempat dah. Bak dua nombor bulan Ramadan. Mana dia? Ini dalam proposi kena kan? Oh, ha? Bak mana? Kau tak ada dah. Oh, memang gitu, ha? Memang gitu. Boleh? Ibadah bulan Ramadan. Boleh, boleh. Ada masa tak? Tak untuk Ramadan. Dah sampai sana. Ada. Ya? Boleh terus. Sebab ni kita lompat masuk buat dua ibadah bulan Ramadan. Ni sure. Tak boleh. 175. Okey. Ya, okey. Baik, kita balik pada tadi. Okey, kita nak bincang dulu. Ada perkara yang berkaitan. Di sini kita akan lihat bahawa apa yang kita sentuh akan datang ni. Kita dah habis dulu. Okey. Kita pergi ke faedah yang kita dapat daripada hadis ini dahulu. Nah. Jadi puasa yang tidak dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia dianggap sebagai apa? Hutang. Jadi hutang kepada Allah Ta'ala adalah lebih baik, lebih utama dibayar. Dan kita katakan di sini bahawa apa saja hutang kepada Allah, dari sama ada merupakan zakat, puasa, maka perlulah pembayarannya. Begitu juga apa yang berupa dengan hutang kepada manusia juga perlu kepada pembayarannya. Kemudian kita katakan di sini, orang yang akan mewarisi atau walinya ada lebih baik, lebih utama melaksanakan akan urusan-urusan ini, urusan membayarkan hutang-hutang mereka yang telah meninggal dunia. Dan daripada sudut hadis yang telah didatangkan menunjukkan kepada kita bahawa wajib kita mengqadakan puasa bagi si mati, sama ada kewajipan itu daripada asal syarak, kita kata wajibnya puasa Ramadan, ataupun disebabkan dengan dirinya sendiri seperti nazar. Kerana kewajipan itu boleh berlaku sama ada telah ditetapkan oleh syarak Ramadan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri nazar. Kenapa kira nazar dikira tetap di sendiri? Kerana dia yang menurut nazar. Jadi bila dia bernazar, jadi kewajipan dia untuk membayar nazarnya. Maka dengan itu kita katakan setiap puasa, apabila kita katakan puasa ni, man soma man mata wa alihi siam, barang siapa mati dan ke atasnya puasa. Puasa siapa? Puasa apakah? Puasa fardu ke? Puasa sunat ke? Puasa fardu ke? Puasa nazar ke? Atau kafarah ke? Sebagainya. Maka kita katakan dia tetap adalah merupakan kewajipan untuk membayarnya. Hutang. Tetap dikira sebagai hutang. Dan dia merangkumi semua jenis puasa tadi yang telah kita sebutkan. Dan itulah kita datangkan juga di sini. Dia ada kaedah. Siapa yang berhutang, dialah yang bayar sepatutnya. Tapi kerana dia tidak dapat mampu membayarnya, jadi mereka menjadi walinya harus membayar. Jadi di sini kita katakan bahawa kaedah ni kita katakan kaedah yang mutarid, yang berterusan, yang konsisten. Kalaulah misalnya dia ada hutang kepada manusia, kita kena bayar juga. Tapi siapa yang bayarkannya ialah wali ni. Nah. Daripada duit siapa? Daripada duit ni utama. Tapi kan Ustaz. Nah. Pada sini berlaku untuk orang yang mampu untuk berkuasa lah, cuma dia tak dapat. Nah. Orang di sini kita ada kat dasarnya. Dasarnya orang yang wajib ke atasnya puasa ni adalah mereka yang wajib berpuasa semasa hidupnya. Mereka yang tak wajib puasa dengan hidup masa hidupnya, maka perlulah dia hanya bayarkan fidyahnya. Di sini menunjukkan pada hadis yang selepas, yang terlepas tadi, yang kena bayarkan untuk berikan makan kepada seorang miskin. Sebenarnya hadis itu menjamakkan daripada kedua-dua bab tersebut. Jadi dekat sini, ini konteks hadis ini menunjukkan orang yang mampu berpuasa, dia tak dapat berpuasa. Tak puasa. Maka wali dia kena lakikan. Nah. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita, kalau orang tu dah tak mampu berpuasa kerana keuzuran-keuzuran, kita kata fidyah. Kalau orang itu dalam keadaan musafir, dia masuk dalam kategori ini. Dan kalau orang itu dalam keadaan sakit, tapi diharapkan semasa dia buka itu puasa dia, dalam keadaan dia sakit, tapi diharapkan kesembuhannya, tapi masa kerana dia ada wajib muasak, dia ingat wajib muasak, masa dia ada berapa lama? 9 bulan atau 8 bulan lebih, atau kita kata 11 bulan. Jadi apabila ada 11 bulan itu, wajibnya wajib muasak, wajib yang luas. Jadi dia bukan tak nak lakukan, tapi cuma belum lagi sedia untuk lakukannya kerana ada usia kesibukan. Jadi dia nak puasa pada hari tertentu, tapi sebelum datang waktu tersebut dia meninggal dunia. Ha, jadi sini kita kena bayar. Ha, kalau tak tahu kita kata Allah Ta'ala, kita puasa yang mana yakin. Yakin. Ha. Ha. Jaga harta dan jaga puasa. Tapi itu namanya kita apa? Kita ihsan kepada, kita juga ada kewajipan terhadap mereka yang telah menjadi sebab kita wujud. Ibu bapa ni kita katakan adalah sebab kita wujud, dan tak ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu, dan tak ada benda yang kita bayar yang boleh menggantikan ni nikmat mereka. Tapi baiklah, kuliah kita katakan, nanti kita akan pergi pada bab tersebut lebih lanjut. Kita akan bacakan khilaf berkaitan dengan apa, dengan yang telah kita terangkan tentang apakah boleh yang lain, dan dalam bab lain juga boleh tak kita mengkhabarkan. Sehingga keluarkan satu tadi sebelum kita terangkan, ada orang menyamakan orang kita dinamakan sebagai wakil, betul? Dan wakil ini kita berikan pahala seolah-olah kita berikan pahala kepada si mati. Jadi datanglah permasalahan, boleh tak kita menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati? Ha, jadi kita katakan permasalahan. Mereka melihat bahawa boleh dikiaskan. Tapi kita kata kiasnya ma'al fariq. Ada jurang perbezaan. Pertama, jurang perbezaannya adalah puasa itu adalah satu kewajipan. Membaca Al-Quran satu perkara yang sunat. Kalau orang tak baca Quran semasa hidupnya, tidak dikira dia berhutang berapa bacaan Quran. Tetapi orang yang meninggalkan puasanya dikira dia berhutang membaca puasa. Jadi dengan itu kita katakan, untuk kita kiaskan yang wajib kita bayar dengan yang tak wajib kita bayar, tak boleh. Kedua, kita katakan satu ada dalilnya, yang satu lagi tidak ada dalilnya. Dan datang pula kita lihat bahawa dalam permasalahan ini, kalau kita katakan sebagai satu perkara yang sunnah, sudah tentu ada petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana membaca Al-Quran ini bukan satu perkara yang mereka pada zaman Nabi dan sahabat tidak tahu. Bahkan mereka lebih tahu, bacaannya lebih tepat daripada bacaan kita. Jadi dengan ini menunjukkan bahawa berpuasa, membayarkan atau kita apa, membacakan Al-Quran diberikan pahalanya kepada si mati, kita kata kiasnya tidak tepat. Apabila tidak tepat, kita jadikan hujah dengan tak datangkan dalil yang lebih lanjut, lebih khusus berkaitan dengannya, kita kata tidak kukuh. Dan oleh kerana dikhilafkan sampai atau tidak, maka seyogianya dipindahkan amalan itu daripada diteruskan, dilakukan amalan yang meyakinkan. Iaitu, kita lakukanlah amalan yang lebih meyakinkan, amalan-amalan yang confirm, yang kita yakin dapat sampai kepada si mati. Itu lebih utama. Kerana al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan kesangsian. Sedangkan perkara yang kita katakan tentang menghadiahkan kepada si mati, bacaan-bacaan Quran adalah dikhilafkan, manakala doa, manakala kita bersedekah sebagainya, dia adalah lebih kepada kita katakan tidak apa, tidak dikhilafkan. Nah. Tapi apa yang saya faham, Ustaz? Nah. Mereka akan beberapa bujang kepada Ustaz. Mereka datangkan pendapat Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ha, mereka akan bawa akan pendapat Ibn Taymiyyah. Mereka mengatakan bujang. Kedua, Ustaz, mereka bawa akan pendapat hadis yang daripada Ibn Umar. Jadi itu digunakanlah, tapi hadis itu tak kita. Dia bawa pendapat yang satu daripada Imam Ahmad. Mereka bawa akan bujang. Nah. Tapi kita tahu macam mana pun dalil tak dapat tak dapat membantah dalil yang lebih kukuh lagi. Ha, jadi itu kita katakan. Ala kulli hal, lakukanlah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menyangsikan kepada apa yang tidak menyangsikan. Itu dasar kita. Itu nasihat kita lah. Walau nak amalkan terus pun tak kisah, kerana masalah ini masalah khilaf fiqhiyah, bukan lebih kepada bid'ah. Ha, ini orang Islam. Bukan lebih kepada. Kenapa kata demikian? Bukan berdasarkan kepada kita katakan permasalahan yang yang dilakukan lebih daripada luar daripada konteks. Itu masalah-masalah ijtihad. Ijtihad ini melihat bahawa dasar pahala boleh dibahagikan, diberikan pada si mati atau tidak. Jadi masalahnya apa, boleh berhujah-hujah, kita lihat datangkan hujah-hujah tersebut, kita boleh datangkan daripada sudut yang dinampakkan di sunnah. Tapi tetap kita katakan apabila kita tak ada, kita adakah tidak membawa makna tersebut, kita kata boleh tapi jauh. Kalau boleh tapi jauh, di sini ada pengukuhan di situ. Jadi masalah ni lebih kepada masalah yang kita katakan masalah fiqhiyah. Tetapi masalah yang diorang, yang mereka buat lebih daripada itu, bacaan ayat-ayat tertentu, menentukan ayat-ayat tertentu untuk diberi sedekahkan, ini dia boleh masuk bab tersebut. Tapi berkenaan dengan masalah adakah boleh sampai ke tidak, kita kata masalah ni khilaf ulama terlebih dahulu daripada kita. Zaman kita kata salafus salihin telah khilaf daripada sudut misalnya ulama mazhab. Jadi cuma Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi terdapat imam-imam lain yang mengatakan sampai. Jadi dengan itu kita katakan masalah ni masalah lebih kepada khilaf fikih. Walau kita nak katakan bahawa dia mukhalafah atau sunnah, tak ada masalah. Tapi untuk kita katakan pelakunya adalah ahli bid'ah dan sebagainya, kita kata tidak adil. Kenapa? Kerana dia ni masalah ni masalah lebih kepada masalah fikih. Itu nak saya lihat. Dan juga kalau kita pergi pada masalah ini, Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan demikian. Pendukung sunnah yang kita tahu mengatakan demikian. Jadi adakah kita kata tak sesuai? Sebab itu kita katakan dia ini masalah fiqih. Siapa yang berani kata demikian, kita kata kita kena, dia ada masalah yang lain. Permasalahan-permasalahan yang, jadi ala kuna kita kata ada permasalahan. Sebab itu katakan ada permasalahan dia lebih kepada fiqih daripada perkara yang jelas. Kalau jelas takkan orang buat, orang yang berdegil dia buat. Tapi ni ulama-ulama besar ni dalam kedatangan hujah-hujah. Jadi menunjukkan bahawa ini masalah yang lebih berat lagi untuk kita bagi buat keputusan, kerana masalah lebih mendalam hujah-hujah yang didatangkan. Nah, ada pula masalah-masalah. Jadi apa hukum yang parawali itu tak dapat membayangkan parawali? Parawali orang salah faham pula ni. Puasa ahli waris yang meninggal tu, puasa. Kalau dia merupakan kewajipan dosa lah. Tapi kita lihat lebih kepada kewajipan, kerana sama anhu waliyuhu. Jadi cukup lah. Jadi wajib ni wajib kifai lah. Sebenarnya harus bagi lah kalau kita tengok rumah. Kerana kewajipan anak melaksanakan kepincangan yang ada pada ibu bapa, misalnya kita berlaku ihsan. Kalau semua di sini ada permasalahan, kalaulah si bapa ada, dia memang tinggalkannya dengan secara sengaja, tak mahu lakukannya, bukan kerana keuzuran, bermusafir banyak, berapa sakit banyak sebagainya, tak, tapi sengaja sihat dan kerana sihat tinggalkannya. Di sini kita katakan bahawa ada masalah lain dalam masalah ifrat. Ada masalah ifrat ni, sebagai mula kata kalau dia buat pun tak diterima. Kenapa? Kerana dia meninggalkan dengan sengaja. Jadi dia kena taubat. Kalau dia dah taubat, alhamdulillah lah. Kita kata balik kepada apa, kalau dia pesankan ada apa-apa ni, kita ambil saja apa yang dia kata. Tentang terima tak terima taubat tu balik kepada Allah. Dia argumentasi lagi apa? Kita interaktif sikit lah. Ini banyak bercanggah dengan banyak semua yang saya katakan. Tak sampai pahala kepada seorang, seorang tak pengguna seorang lain. Wa'allaysa lil insani illa masa'a. Dan tidaklah bagi apa yang bagi seorang manusia itu adalah apa yang diusahakan. Betul kita kata. Tapi kita katakan bahawa kenapakah berlakunya puasa boleh kita lakukan untuk yang lain? Mungkin kita tahu dari segi puasa mungkin kena ada dalil lah. Okey, jadi sini kita katakan dalil itu sama ada yang kita ambil lafaznya ataupun maknanya. Itu dasarnya. Dalil boleh diambil daripada lafaznya dan juga maknanya. Kalau yang mereka keluarkan ini daripada sudut maknanya, maknanya kalaulah boleh didatangkan ini sebagai boleh, kita katakan boleh dilakukan untuk orang lain, Maka yang lain pula kita lihat, adakah boleh? Mereka lihat dari sudut makna, boleh. Dengan hujah-hujah yang didatangkan. Jadi mereka akan, ada satu hari di mana, dia maksud menyatakan, aku gunakan hadis dari kawan Nabi, kau gunakan Abu Bakar dan Umar. Tak tahu kamu ditimpakan fitnah. Betul. Tapi tak buat, kau gunakan dari Abu Bakar, Umar dan seorang. Okey. Ada juga kita lihat kan, berarti kawan Nabi tak buat, takkan siapa nak kawan Nabi dibuat. Jadi masalah bukan masalah sahabat tu kita tu. Masalah ni kita lihat tak timbul dalam masalah sahabat. Jadi masalahnya timbul apabila kita katakan boleh tak kita memberikan pahala kepada si mati kepada dalam amalan-amalan atau dalam ibadah-ibadah lain. Okey, maksudnya macam mana Ustaz? Maksudnya kalau kita nak memahami atau mengamalkan kan dia ada dia punya garis pandu Ustaz. Kita kena memahami agama sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah. Okey. Allah perintah kita memahami agama sebagaimana Nabi perintah. Nabi memahami lah. Nabi perintah kita memahami agama sebagaimana para sahabat. Nabi memahami agama. Okey. Kemudian para sahabat memahami agama sebagaimana yang Nabi perintah mereka memahami agama. Terus Nabi cakap kurun zaman terbaik. Betul, betul. Hujahnya kita semua faham. Abu Nutin dia pun faham. Kalau ini zaman semua orang tak buat Ustaz. Walaupun salah kata, ini salah tak payah. Ibu tak menyatakan, boleh. Kita nak ikut Ustaz. Okey. Sebab tu kita katakan, kita tarjihkan beliau punya pendapat tak? Tak tarjihkan. Kan? Kita tak tarjihkan pun. Kita tarjihkan pendapat mengatakan, tidak sampai. Tapi adakah kita katakan bahawa sesat? Jadi kita katakan di sini kita nak poinnya kita katakan masalahnya masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah kita katakan dia kena letakkan dalam ijtihad. Maknanya kalau pelaku orang yang berijtihad betul dan dia ahlinya dapat dua pahala. Tapi kalau dia berijtihad dan dia ahlinya salah, dia dapat satu pahala. Kalau kita yang tidak berjangkikan bukan ahli ijtihad berijtihad, ini kita dapat dua dosa. Kalau rasa kenapa kita ada demikian, masalahnya kita pun ada keahlian. Jadi kita kata di sinilah kita ambil faedah daripada ulama-ulama dalam mereka punya hujah-hujah. Di sini kita bincangkan, kita lihat hujah-hujah mereka bukan tak mengetahui akan dasar-dasar tersebut. Ibn Taymiyyah rahimahullah memang orang yang kita lihat kita kata memang ahli dalam berhujah di sini dalam membenteras bid'ah dan juga membenteras golongan-golongan yang bercanggah dan berjauhan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia daripada sudut masalah ini dia berbincang dan dia berhujah daripada sudut masalah itu secara tersendiri. Kalau kita lihat masalah ini, kalau ikut kaedah-kaedah yang telah datang oleh syarak menunjukkan bahawa dia boleh sampai, maka dengan itu dikatakan bahawa membacakan, memberi, menghadiahkan pahala bacaan bacaan Quran kepada si mati juga boleh diberikan. Tapi kita katakan bahawa ini masih lagi tidak sejelasnya. Kerana waktu kita katakan yang lebih jelas adalah kita katakan apabila perkara-perkara ijtihad, perkara-perkara ibadah tidak boleh kita meluaskan dalam kita berkias. Kerana dia berkaitan dengan pahala, dia berkaitan dengan apa yang Allah redai dan tidak. Jadi dengan ini kita kata dia balik kepada masalah yang besar. Masalahnya adalah boleh tak dalam masalah ibadah dikiaskan? Di sini masalah kita bincang lagi. Adakah semua sepakat mengatakan tak boleh atau boleh? Kerana ada sebahagian daripada apa yang kita gunakan adalah ijtihad daripada perkara-perkara ibadah. Dalam misalnya yang lain. Jadi kita kata di situ ada permasalahan. Jadi apabila kita katakan dia boleh tetapi dengan cara yang agak ketat, itu boleh lah. Tapi kalau kata tak boleh langsung, kita akan lihat ada permasalahan. Begitu juga kalau kita katakan, misalnya kalau tak boleh langsung, macam mana nak dikiaskan perkara lain sebagaimana Nabi SAW dalam bab haji dan sebagainya, timbul masalah-masalah baru dan sebagainya. Jadi sini ada permasalahan-permasalahan kita lihat bahawa dalam ibadatan juga ada lingkungan kias tapi tidak diluaskan. Tapi kalau diluaskan bermasalah. Kerana akan timbul masalah-masalah yang lain. Jadi ini kita kata permasalahannya agak berat. Untuk kita bincangkan sekali-sekali kita nak datangkan dalil mereka dulu. Kita bincang sebenarnya bab-bab tersebut baru kita dapat. Jadi kita harus berikan masa. untuk waktu tersebut bincang. Ha? Itu sebab dia kata ada. Balik kepada bab ini. Bab ini kalau kita kata tak tu kuat, sebenarnya kita kata menghadiahkan kepada si mati tidak kuat kerana tidak ada dalil yang sharih, dalil yang khusus yang apa yang jelas daripada Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkannya, dan tak nampak perbuatan Nabi SAW dan sahabat melakukannya, maka kita tak terima dia sebagai satu perkara yang boleh dilakukan. Itu dasar kita, kita tarjih. Tapi ada pula tarjih yang lain melihat bahawa boleh. Kenapa? Kerana kerana ada dah didapati dalam perkara-perkara lain yang Nabi SAW membenarkan untuk dihadiahkan kepada si mati, maka di sini dilihat boleh. Jadi kalau kuliah itu masalah yang dikhilafkan, tapi kita katakan yang sahih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang selamat adalah tidak kita hadiahkan. Itu kita katakan. Tahlil dah masuk. Tahlil kita tak ada tahlil. Dia lagi. Doa lain. Tahlil lain. Tahlil bukan doa. Tahlil kita bacaan-bacaan tertentu yang kita... Jadi amalan ini kita kata... Doanya sajalah dia kata. Saya faham. Tapi soal kita katakan... Satu masalah bukan maknanya masalah yang kita katakan tu. Kita kata tentang pembacaan Quran bukan maknanya pembacaan, bukan bermakna masalah tahlil. Tak, masalah tahlil masalah lain. Jadi masalah tahlil sendiri kita kata, zikir kita kata ada cara ni. Apabila Nabi SAW berzikir kepada Allah Ta'ala ada caranya. Nabi ajarkan begitu. Tapi kalau kita lakukan zikir-zikir itu secara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan orang untuk kita bacakan zikir tersebut, tidak ada dalil. Dan kalau kita kata dia sebagai perkara yang disuruh, kita kata dia salah kerana tak ada dalil. Dan bila tak ada dalil kita katakan sebagian daripada agama, dia masuk bid'ah. Nak berdoa, doa lah. Tapi jangan berjemaah. Tak dilakukan secara demikian. Jadi masalahnya masalah yang besar kita kata daripada sudut kita memahami, bukan kita bidah semua sekali. Bukan kita benarkan semua sekali. Kita benarkan pun bukan benarkan maknanya apa? Kita kata di masalah ni masalah khilaf, kita tak mahu sampai dia menjadikan kita menyesatkan orang. Tetapi kita katakan apabila timbul masalah-masalah yang rentetan daripadanya yang bercanggah dengan apa dibawa, kita kata bermasalah. Seperti khatam Quran dibacakan 10,000 kali bacaan khatam Quran dihadiahkan pahalanya kepada fulan. Kita tak kena lah. Nah. Nah. 100. Alah, kena bayar lagi. Lagi ada masalah. Bayar dia kata macam mana ibadah boleh bayar? Dia kata masalah juga. Nah. Ha? Kurang besar? Boleh bukan? Okey, kita oleh kerana demikian kita buka soalan lah. Kerana dah mula soalan, kita buka soalan. Nah. Nah. Mandi sebelum solat Jumaat. Paling awal bila boleh mandi? Paling awal mandi adalah selepas solat subuh. Kerana kita katakan waktu yang dikirakan sebagai waktu yang yang dikira sebagai waktu yang dapat pahala daripada seekor unta, lembu, kambing, ayam, telur, itu adalah waktu bermulanya daripada lepas syuruk. Lepas syuruk. Ini kita katakan bermula 5 waktu, dibahagikan 5 kepada waktu selepas masuknya waktu. Waktu apa? Waktu solat Jumaat. Jadi bermulanya lepas syuruk. Siapa datang lepas syuruk, lepas subuh, lepas syuruk, dia pergi masjid untuk solat Jumaat, maka dia dapat pahala yang tadi. Ada orang buat gitu. Saya balik sunnah kita, saya kisahkan. Saya pernah kisahkan kepada pelajar-pelajar. Kita apabila pada hari Jumaat di masjid, sejamiah akan balik dari masjid, kita dah lepas syuruk, baru lepas kita solat duha baru kita balik lah. Masa kita nak balik, kita nampak pelajar-pelajar ramai. Nak pergi mana? Pergi haram solat Jumaat. Kita balik nak tidur. Subhanallah. Hemah tinggi. Dan kita jangan sangka orang ni, dalam umat ni masih lagi ada orang dalam kebaikan. Masih ada. Jangan kita dah orang dah tak ada kebaikan. Masih lagi ada orang yang hemah kuat, hemah tinggi. yang dinamakan sebagaimana Allah Nabi SAW mengatakan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, dan mereka yang terdepan ke depan, dan mereka adalah orang-orang yang terdekat. Memang ada. Kalau kita disuruh kita berkenalan-kenalan untuk apa? Untuk menilai di antara kita ada yang lebih bertakwa daripada kita. Jadi kita berlumba-lumba kepadanya supaya kita lebih bertakwa, kerana Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Inna ja'al inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada kaum lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak dan berkabilah-kabilah untuk kamu saling kenal mengenal antara sesama lain. Kenal-kenal sebab apa? Ini pendek, ini tinggi, ini hitam, ini putih, ini perangai begini. Tak, bukan tu. Untuk kita lihat siapakah di antara mereka yang bertakwa. Lepas tu Allah terangkan kemuliaan di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bahawa sesungguhnya orang yang paling bermulia, yang paling mulia di sisi antara kamu ialah yang paling bertakwa. Jadi sebab tu kita kata dah kenal ni, kita harus sentiasa bergegas, berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dalam kebajikan, dalam kebaikan. Nah. Lepas solat subuh orang dah pergi kerja. Okay. Berkenaan dengan kalau tak boleh, kita buat apa yang boleh. Okay, kita dah sah. Solat Jumaat tu mandi solat tu wajib. Itulah. Kalau wajib bermakna adakah kita tak buat berdosa? Kalau tak, kalau kita ada kemampuan tak buat berdosalah. Tapi kalau ada tak ada kemampuan disebabkan arah-arah yang timbul, maka di situ dimaafkan. Bolehlah lepas subuh mandi. Mandi okeylah. Kalau lepas subuh mandi, kira kita ada dasar. Dasarnya apa apabila kita lakukan, kalau tak mampu kita lakukan yang mampu. Okay. Tapi sebaiknya mandinya solat Jumaat adalah selepas semasa sebelum kita pergi ke masjid. Ha. Kerana supaya tidak menganiaya atau menyakiti orang lain. Kalau ada masa, mandi tak lama sebenarnya. 3 minit, 4 minit dah habis. Menghilangkan bau-bauan yang apa yang penting ni. Masuk dia tak pergi masjid, tak pergi solat. Oh, okay. Soalan kena jelas eh. Kalau tak jelas jawapan begitu. Jadi penting di sini, dia ada dasar. Hukmu an syai'in far'un an tasawwurihi. Ulama mengatakan, kita berikan gambaran yang betul. Apa yang kita akan dapat daripada gambaran tersebut, hukum yang betul. Sebagaimana kita gambarkan, begitulah hukumnya. Jadi salahnya bukan salah kita beri ustaz berikan pandangan begini, tak. Kadang kita salah berikan gambaran. Itu kita kata. Sebab itu dalam fatwa ni kita kata, kita terus sekarang dengan segera kita kata, ini ustaz, syekh ni ataupun mufti kata begini. Kita kata kena kenal pasti dulu. Apa dia tanya? Apa orang yang berkata kepada beliau? Jadi bukan dia yang kata. Kita kata balik kepada apa yang dia kata. Jadi balik kepada bergambaran kita kasihkan. Pertama kita kata wajib solat Jumaat. Tak boleh kita tinggalkan melainkan kita ada keuzuran syar'i. Keuzuran syar'i. Keuzuran syar'i seperti apa? Safar, sakit. Dan kalau tak ada keuzuran syar'i, hujan lebat. Hujan lebat masuk juga, tapi kita katakan bekerja tak jadi sebab. Melainkan kita lihat dia menjadi sebab kerja yang diperlukan, kalau tak ampunya akan memudaratkan masyarakat dan juga ibad. Menjaga kedua orang tua kita kata tidak jadi sebab juga, tapi kalaulah kerana keuzuran orang tua tu sampai tahap boleh membahayakan diri nyawanya, dibenarkan. Sama seperti doktor yang menjaga penyakit dan sebagainya waktu tersebut, tidak ada masalah. Jadi kita kata balik kepada jenis pekerjaan. Tak boleh kita kata semua jenis pekerjaan boleh. Tak ada, tak boleh buat dasar dan sebagainya. Orang tua yang kita pun jadi nak tunggu sampai dia. Yalah, itu kita kata ada permasalahan kalau dalam keadaan demikian. Baik, ala kuliah kita balik kepada soalan di Peltok. Assalamualaikum Ustaz. Katalah seorang berpuasa malamnya berjunub, lepas subuh dirikan solat subuh. Jadi bolehkah berniat puasa pada siang hari, maksudnya puasa Ramadan? Siang hari. Orang yang berkenaan dengan berpuasa, jatuh niatnya sebelum subuh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yubayyit siyam fala siyam lah." Barang siapa yang tidak bermalamkan puasa, maka tiada puasa baginya. Bermalamkan puasa, ulama terangkan bahawa apabila dia jatuhkan niat untuk berpuasa sebelum subuh. Kalau dia tidur subuh, dah kira berniat. Dia tak sempat nak bersahur misalnya. Kita kata telah berniat. Dan kalau orang bangun sahur, dia makan, lalu dia puasa, kita kata telah niat dan niatlah. Berkenaan dengan itu, perlu ada niat sebelum kita berpuasa. Tak boleh jatuhkan puasa selepas fajar. Puasa kalau tak diniatkan sebelum fajar, tak sah puasanya. Maka dia perlu mengqadakkannya sekali lagi. Melainkan puasa sunat. Puasa sunat boleh dibuat dengan kita menjatuhkan niat kita itu sebelum zuhur, yang sebelum tergelincir matahari, sebelum tergelincir matahari, selepas subuh sehinggalah tergelincir matahari. Kalau kita jatuhkan niat waktu itu, kita masih boleh berpuasa. Tapi kalau puasa wajib, tak boleh. Ustaz, selama ini kita diajar berniat buka puasa dahulu, kemudian baru jamah makanan. Jadi bagaimanakah cara sunnahnya? Buka puasa dulu. Niat sebelum buka puasa. Niat apa buka puasa? Ada niat eh? Sebenarnya kita katakan puasa, buka puasa tu dengan kalau terbukanya itu bukan niat lah, bukan bacaan eh. Kalau kita bacakan doa yang kita dianjurkan untuk baca, yang disunatkan, tak ada masalah. Misalnya Zahab al-Zama ataupun yang di doa tadi dibacakan, tak ada masalah. Tapi kita katakan juga bahawa dia bukan niat lah. Cuma berlakunya niat ni apabila dalam keadaan orang tak ada makanan. Dia tak ada makanan. Dah datang waktu maghrib. Dia jangan jadi golongan yang melambatkan puasa, membuka. Jadi dia buat apa? Dia jatuhkan niat dia berbuka. Itu tak masalah. Jadi dia jatuhkan niat dia berbuka, maknanya dia telah tak puasa lagi. Dia suruh hukum dia tak berpuasa. Dia kira itu diperlukan untuk dapat menepati sunnah. Tapi kalau mereka ada makanan, hanya menjamah makanan, sudah dia berbuka. Tapi kita katakan, bacalah dengan doa yang dianjurkan dengan baca bismillah. Okay. Ustaz, kalau semati meninggalkan puasa contoh 8 hari, anak ada 4 orang. Bolehkah anak semati tadi ambil seorang 2 hari untuk boleh membayarkan puasa tadi? Boleh. Memang seyogianya dibahagikan agar setiap dari mereka melakukan kebajikan, kewajipan mereka terhadap kedua orang tua. Dan harus dilihat adakah lagi kelemahan-kelemahan ataupun yang boleh dibantu oleh anak-anak itu. Misalnya ada hutang-hutang, misalnya kita katakan daripada sudut hajinya ataupun umrah yang belum dilakukan, maka juga boleh diusahakan. Nah. Soalan keluar topik. Apa dia ni soalan ni? Kalau panjang sangat kita tengok. Cuba. Ustaz, baru-baru ini ana ada mendengar bahawa hadis Aisyah radhiyallahu an tentang hijab muslimah ketika keluar rumah adalah menutup seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan adalah hadis mursal. Kerana perawi tersebut tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu an. Maka hadis terputus ini tidak boleh jadikan dalil untuk tidak memakai cadar ketika keluar rumah bagi muslimah. Apa pandangan para imam tentang perkara ini? Cuba Ustaz tunjuk surah Al-Azab ayat 59 mengulurkan jilbab hingga menutup kepala, muka dan dada. Syukran. Okay, bab ni harus kita bincangkan minggu depan. Minggu depan dia? Minggu depan ada insyaAllah. Ya. Okay, insyaAllah kita bincang minggu depan. Pasal apa dia ayat tersebut nak tafsirnya, kemudian kita akan datangkan. Apa dia? Mana lagi utama, puasa sunat kita ataupun puasa sunat kita? Puasa sunat kita akan gantikan. Gantikan. Pasal apa kita kata dia bukan saja ihsan, dia merupakan kewajipan. kalau dia merupakan apa kita katakan hutang yang daripada ibu bapa, kita bayarkan dulu. Tak boleh kita tuin solat apa puasa sunat, tak boleh kita gandingkan dengan puasa apa solat fardu. Tak boleh kita indirajkan, tak boleh kita memasukkannya. Melainkan kalau puasa sunat itu adalah puasa itulah puasa sunat Arafah nak masukkan sunat apa sunat puasa Senin dan Khamis misalnya, tak ada masalah. Dapat kedua-dua pahala dia akan dapat. Berkenaan dengan soalan tadi itu, kita akan bincangkan berkaitan dengan pendapat ulama berkaitan dengan hijab itu sendiri. Dan hadis kalau mursal, kita katakan pertama sekali kita ada beberapa masalah lah tentang hadis-hadis tersebut. Berkaitan dengan itu juga kita harus rujuk kepada tafsir-tafsir ulama. Di antaranya boleh kita lihat daripada tafsir Ibnu Katsir rahmatullah, bukan saja mendatangkan daripada sudut sudut hadisnya. Dia datang juga daripada sudut hikmahnya di sebalik apa kita katakan perintah tersebut. Ala kulihal nanti kita akan bincangkan insya-Allah minggu depan berkaitan dengan soalan ini. Soalan ini luar topik. Jadi saya rasa kalau kita dapat bincangkan sebelum kita mulakan kelas kita. Baik. Solat fardu tertidur. Boleh. Dia bersolat apa? Dia bersolat apa dia tertinggal? Solat isyak. Jadi dia bangun bangun subuh. Solat isyak dahulu sebelum subuh. Tak. Dia solat isyak dulu sebelum subuh kerana dia harus utamakan urutan. Allah Taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahawa sesungguhnya solat yang telah diwajibkan kepada seorang mukminin ini adalah waktu yang telah ditentukan. Jadi sebab itu ulama kata kita utamakan waktunya. Melainkan kalau kita sedar misalnya terlupa, kita lepas solat subuh, kita lakukan bila kita sedar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dan ataupun terlupa daripada solatnya, maka hendaklah dia solat sekiranya mengingatinya. Jadi bila dia ingat, maka wajib ke atasnya untuk lakukan. Ada yang kasi bujang menghormati waktu, dia buat macam dia jamaah, dia buat isyak lalu bangun dua orang. Tak boleh. Kerana telah ditunjuk oleh ajar kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jamak kita utamakan urutan tersebut. Jadi kalau kita ikut urutan, kalau kita lihat daripada jamak yang dilakukan, jamak takdim, jamak takhir, kita tetap kedepankan waktu solat yang pertama dipertamakan dan yang kedua dikeduakan. Jadi kita kata tetap kita lakukan ikut urutan. Hujah yang mengatakan bahawa inilah solat yang wajib yang hadir sekarang ini, kita katakan benar. Tetapi kita ada yang lebih wajib daripadanya kerana kita ada dibenarkan. Kalau kita memang orang yang dibenarkan untuk menjamakkannya, kita dibenarkan untuk menjamakkannya. Bahkan kita kata kewajipan kita untuk lakukan sekarang ini adalah solat yang awal daripadanya. Jadi kita katakan pendapat mengatakan kedepankan yang depan, kita kata tak kuat. Bercanggah dengan dalil. Sebelum salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa doa mustajab adalah inda kulli salawatil inda duburi kulli salat duburi salawatil maktubat. Mau Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap solat di sepenghujung solat yang wajib itu adalah doa yang mustajab. Nabi sallallahu menerangkan demikian, dan juga ulama dalam masalah ini telah khilaf. Ada mengatakan penghujung solat ialah selepas salam. Ada mengatakan sebelum salam. Yang mengatakan selepas salam, mereka berhujah dah hujung solat, maka lepas salam lah. Tapi kita katakan bahawa penghujung bagi sesuatu bukanlah terpisah daripada ini. Kerana kita kalau katakan dubur binatang, tidak kita katakan dia adalah terpisah daripada binatang itu. Dia adalah penghujungnya tetapi sebahagian daripada ini. Maka dengan itu kita katakan apabila dubur solat, dia adalah penghujung solat tapi dia adalah sebahagian daripada solat. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan kita bagaimana hendak lakukannya dalam doa yang Nabi tak pernah tinggalkannya, dalam setiap selepas tasyahud ni dia akan membacakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitu juga dalil-dalil yang banyak kita lihat, kita kumpulkan, semuanya menunjukkan bahawa ianya adalah sebelum salam. Jadi lepas salam, zikir lepas salam, lepas beredar, itulah sunnah. Ibu susun dah. Lagi soalan? Ada soalan ni? Okey, silakan, satu lah. Ibu yang menyusu dah. Dia ada pilihan dah? Ibu yang menyusu, pilihan maksudnya? Pilihan maksud saya, dia boleh saya pilih dia ataupun dia tak boleh. Kita kata ada dua macam. Ibu menyusukan ada dua macam. Yang takut akan keselamatan dirinya atau yang takut akan keselamatan anaknya. Kemudaran tak anak dia. Jadi kalau yang takut atas kemudaratan dirinya, dibenarkan dia berpuas, dia berbuka dan dia dia mengqadakkan ni saja. Dia kena qada. Qada saja. Kalau dia sampai 2 tahun, contoh saya. Kejap lagi. 2 tahun. Kejap. Habis dulu. Bagi yang apa yang apa mengqadakkan yang berpuasa apa, maaf. Sampai saya lupa dengan apa. Okey, bagi siapa yang takut akan keselamatan anaknya, maka dia haruslah mengqadakkannya, begitu juga membayarkan memberi makan kepada si orang miskin. Dia katakan. Kemudian kita katakan tadi, soalan tadi apa yang telah kata ada? Misalnya kata kalau macam dia sakit sampai 2 tahun. Sama lah begitu. Sama juga. Nah. 2 tahun lah lepas tu dia qadakkannya. Kemudian kalau sebab dia takut dirinya, dia qada saja. Tapi kalau dia sebab dia takut dan ke atas anaknya, dia qada dan dia bayarkan fidyah. Nah, selama 60 hari ataupun 60 orang miskin diberi makan. Nah. Biasanya lepas baca Yasin akan diadakan tahlil, bagaimana? Kita kata masalah kita bincangkan hanya soal apa tentang bacaan. Bacaan dalam solat, bacaan Al-Quran yang dihadiahkan. Tentang Yasinnya ke dengan apa surahnya, kita ada tak bincangkan. Kalau kita masuk dalam bincangan, kita ditentukan surah-surah tertentu yang memberi manfaat, ini perlu dalil. Kalau tak ada dalil, kita kata dia apa yang dilakukan salah, pertama. Kedua, kalau digabungkan dengan amalan-amalan tambahan daripada yang tidak dianjurkan juga, dia salah juga. Jadi kita kata itulah dasarnya. Wallahu ta'ala. Lagi? Ada buat puasa. Ustaz, kalau seseorang merasakan masak makanan dia tertelan sedikit dengan tidak sengaja, adakah batal puasa? Tak batal. Ali, tak batal. Bukan rezeki lah kita rasa, dia tak batal. Pasal apa dia tak rasa, tak kenyang pun dia. Kita rasa tak sengaja lah. Tak sengaja, okey. Kalau sengaja, batal. Dan elakkan daripada, sebab tu ada sebagian ulama memakruhkannya, tapi ala kulihan boleh dibenarkan. Minggu lepas kita tanya, dah ada homework kan, 2 minggu lepas kita kata carikan dalil yang menerangkan tentang mandi batalkan puasa. Tak sebut, teringat saya, swimming. Ingat tak? Saya tanya apa minggu lepas yang kita buat, tapi tak ada sekarang. Awak action. Berenang, adakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau tak saya, sahabat Umar telah pernah mandi ketika puasa. Mandi, okey. Berenang, saya tanya. Berenang atau tak? Okey, berenang. Dari hati. Umar. Okey. Yang cahit ni kita kata, walaupun apa, kita katakan adakah betul bulan puasa, dalilnya sahih, dan kita datangkan. Alah kuliah kita katakan, telah kita bincang benda ni untuk kita datangkan bahawa adakah, kerana ada masalah yang didatangkan. Sebagai contoh, ada orang bertanya tentang, misalnya saya bekerja sebagai diver, jadi macam mana? Oh, awak tak boleh puasa, awak hanya bayar fidyah. Kita boleh tak? Tak kena, tak boleh. Jadi kita rasa di sini ada permasalahan yang harus dinilai agar kita dapat mengambil faedah daripada ini. Kerana ada beberapa masalah lah yang kita katakan yang penting ambil perhatian. Kita akan rujuk, kita akan balik kepada fatwa-fatwa ulama berkenaan dengan ini. Menyelam tak air tak masuk dalam hidup tak masuk. Betul, sebab tu kita katakan sebab dia, masalahnya itu yang masuk ke rongga yang kita kenali. Tak, yang rongga tak kena kenali masuk. Sebagian apa yang mengatakan. Jadi ala kul hal, inilah yang bincangkan. Ini kena hubung ni. Okey, boleh? Boleh, eh? Baik, insyaAllah. Ada lagi soalan? Tak ada. Baik, khalas. Kurang besar? 10.50. Ada soalan lain? Tak. Saya kan mahu si Hong Bot. Mana jawapan sekarang? Saya masalah ni kita katakan. Tak ada masalah. Awak datangkan aja dalil ni. Pasal apa? Kita nak kita bukan apa. Sekarang ni kita tak perbincangan lepas. Kita katakan menyelamatkan orang, betul tak? Menyelamatkan orang, adakah kalau kerana nak menyelamatkan orang dia terpaksa berbuka? Betul? Boleh tak? Kita kata ada dasarnya kelepasan untuk kita lakukan ni. Tapi di bawah pula soalan, kalau dia berenang orang tu mati nak lemas, kita selamatkan dia, adakah dia berbuka? Di sini permasalahan. Fatwa banyak kan. Itu dia. Fatwa ni jelas sebab kita ada. Sebab tu dengan ini kita akan lihat fatwa-fatwa ni. Betul tak? Fatwa banyak. Tak, masalah ni sebenarnya lah. Tapi lah saya tak mahu cakap. Kita bincang kalau kita cakap. Baik, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته.